على رحمه الله. والعسل فيه منافع عظيمة. Berkata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, yang namanya madu mempunyai manfaat yang sangat besar, tentunya untuk tubuh manusia. Innahu jala'un al-awsakh allati fil 'uruq wal am'a wa ghairiha. Di antaranya dari manfaat madu adalah membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada urat nadi atau urat saluran-saluran darah atau pada usus ya, dan yang semisalnya dan yang lainnya. Muhallilun lirutubat aklan watilaan. Muhallil itu menyatukan ya, untuk jenis perkara-perkara yang rutubat. Rutubat itu lembab, baik dimakan maupun dioles. Nafi'un lil masyayikh wa ashabil bulghum. Di antara manfaat yang lain untuk madu adalah bermanfaat untuk orang-orang yang tua, orang jompo, orang tua itu dianjurkan minum madu banyak-banyak, dalam artian ya tentunya tetap dengan kadarnya, jangan terlalu banyak. Artinya tetap dianjurkan masyayikh, orang-orang tua, baik laki-laki maupun perempuan. Juga dianjurkan bagi ashabul bulghum, ya, orang-orang yang mempunyai dahak, ya, karena akan mengeluarkan dahak. Wangkana mizaju baridan rutuban. Juga madu bermanfaat untuk tipe badan, tipe tubuh yang dingin dan lembab. Badannya lembab, ya bisa. Badannya dingin, ya bisa. Obatnya apa? Madu yang asli. Wala mughadzin mulinin litabi'ah. Dan madu sebagai makanan bisa melembutkan tabiat seseorang. Hafidhun liqwal ma'ajin wala mastudi'a fi. Madu juga menjaga kekuatan, ya, sel-sel tubuh, faktor yang menguatkan tubuh. Mudhibun likaifiyatil adwa al-karihah. Munakin lil kabid was-sadr, mudirun lil baul. Bermanfaat untuk obat-obat yang dibenci. Munakin lil kabid, membersihkan kabid, kibdah, hati, dada. Mudirun lil baul, mudirun lil baul ini adalah perangsang buang air kecil, ya. Muafiqun lis-su'al kain anil bulghum, cocok untuk orang-orang yang flu, batuk, yang semisalnya. Wa idza syariba haran bidunil warid nafa min nahsil hawam. Apabila madu tersebut diminum dengan air hangat, bidunil warid dengan minyak melati, bunga mawar. Nafa'a min nahsil hawam, sangat bermanfaat dalam gigitan serangga. Syarbul ifun, dan juga bermanfaat seperti opium. Opium. Ayo kokain. Tapi bukan kokain di sini ya. Mirip. Ya, apa nih? Madu. Padahal tapi diminum dengan berarti diumpamakan atau disamakan penenang. Ya. Wa in syuriba wahduhu muzammumayyizan bima innafa min 'idatil kalb al-kalib. Kalau diminum, air madu diminum dicampur dengan air, maka akan lebih memberikan manfaat dari gigitan anjing. Wa aglil hutrul qattal, juga memakan sarapan yang membunuh. Wa idza ju'ila fihi al-lahm at-tari hadza tarawatu 3 ashhur. Apabila madu dibaluri dengan 6 daging yang mentah atau yang semisalnya akan menjaga mengawetkan sampai 3 bulan. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.